Halo, teman-teman Indonesia, semoga sudah hari ini menjaga kesehatan, bangun kena. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian subscribe ya. Kalian tinggal pencet tombol merah yang ada di bawah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya juga ya guys. Terima kasih. Salam Kicau Mania Indonesia. Thank you. Thank you.